Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab dzikr ikhtilafin nas wa ikhtilafuhum. Qala rahimahullah wa amba'ana ibnu Mukarram bil Basrah qala haddathana Bishr ibn al-Walid qala haddathana al-Hakam ibnu Abdul Malik an Qatadah. Disebutkan dalam sanad bahwa beliau dapati riwayat ini dari Ibnul Mukarram di Basrah. Penyebutan tempat semacam ini di Basrah, aku dengar riwayat ini di Mekah, di sana. Yudul ala ziyadatil dhabat, menunjukkan sangat dhabatnya perawi. Ini dia sangat kuat dalam hafalannya. Karena korina-korina semacam ini menambah orang yakin kalau dia hafal dan ingat betul mutqin dalam riwayatnya. Ini seperti kamu dalam keseharian pun begitu kan. Misalnya mungkin yang satu ragu, kapan ya kita ketemu fulan? Loh, ketemu kita, ya kapan? Di Jogja waktu itu. Waktu daurah, kan orang yakin, oh iya, dia ingat betul tempatnya di mana, saat apa, menunjukkan itu. Naam. Dari Qatadah rahimahullah, fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah, illa man rahima rabbuk, walidhalika khalaqahum. Kecuali orang-orang yang dirahmati Rabbmu, dan untuk itu mereka diciptakan dalam Hud 119. Qala, kata Qatadah terkait ayat ini, lirrahmah wa ta'ah. Yani lidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan, diciptakan untuk rahmat dan untuk taat. Fa amma ahlu ta'atillah fa qulubuhum wa ahwa'uhum mujtami'ah. Wa in tafarraqat diyaruhum, kata Qatadah, maka orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah, istiqamah, hati mereka, jiwa mereka menyatu, satu, walaupun domisili mereka mungkin terpisah-pisah. Yang satu di sana, satu di pulau sana, satu di kota sini, satu di daerah situ, bahkan negeri berjauhan, satu di Syam, satu di Mesir. Walaupun berjauhan tempat mereka mukim, tapi hati mereka satu, jiwa mereka satu, begitu kalau dalam ketaatan kepada Allah. Wa ahlu ma'siyatillah qulubuhum mukhtalifah wa in ijtama'at diyaruhum. Adapun kata kota ada orang yang maksiat kepada Allah, hati mereka, jiwa mereka centang perenang, terpecah-pecah, tercerai-berai, walaupun menyatu domisilinya, walaupun mereka tinggal di satu kota, satu daerah, bahkan satu lokal, satu tempat, bahkan mungkin satu tembok, tapi hatinya saling bermusuhan, penuh dengan kedengkian. Itu sifat yang lekat pada masing-masing, identik. Ketaatan akan identik dengan menyatu jiwa dan hatinya. Kemaksiatan identik dengan cerai-berai dan perpecahan di antara mereka. Ayat ini tentu di Hud berkaitan dengan sebelumnya di ayat 118 Allah katakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan kalau Rabbmu berkehendak akan Allah jadikan manusia ini semua umat yang satu, di atas agama yang satu, di atas ketaatan sama. Kalau Allah kehendaki, tapi Allah kehendaki lain karena hikmah yang Allah inginkan. Wala yazaluna mukhtalifin, maka tetaplah manusia itu berselisih, tetap saja mereka itu terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, ini ayat, kecuali yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itu Allah ciptakan. Allah ciptakan untuk rahmat, untuk saling mentaati. Ditafsirkan demikian kata Qatadah agar orang tidak salah paham. Kalau bisa saja orang kalau tidak dijelaskan akan salah paham. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itu diciptakan mereka, yang diciptakan untuk berselisih. Wala yazalun mukhtalifin, dan tetap terus saja mereka itu berselisih. Dan di ayat berikutnya walidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan, seakan memberi kesan bagi yang kurang fikih dan ilmunya, untuk itu mereka diciptakan Allah agar berselisih, agar berbeda-beda, agar tercerai-berai. Wahasyalillah, dan sekali-kali tidak mungkin Allah lakukan itu. Artinya demikian, orang yang dirahmati Allah, Allah bimbing mereka, Allah beri hidayah kepada hak dan pengamalan terhadapnya, diberi taufik, dan bersepakat mereka bersatu di atas al-haq itu, sehingga mereka termasuk orang yang sabaqat lahumul husna min ahli sa'adah. Memang Allah takdirkan mereka termasuk orang yang Allah catat baginya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Qala wa anshadani Mansur Ibn Muhammad Al-Quraizi, atau sebelum itu pernyataan Qatadah memberi pelajaran penting dan berharga bahwa modal utama i'tilaful qulub, modal utama untuk lunaknya hati bersatu dan jinak, saling mencintai satu dengan yang lain, modal utamanya adalah ta'atullah, ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas syariatnya, istiqamah di atas sunnah nabinya, itu modal utama. Tentunya setelah taufik dari Allah dan hidayahnya, agar orang itu disatukan hatinya, jiwanya menyatu, menyayangi dan mencintai satu di antara yang lain. Karena dengan kemaksiatan, apapun itu bentuknya, kezoliman dan yang lain-lainnya, hanya akan mencerai-beraikan hati. Dengan penyimpangan dan hawa nafsu, kesesatan hanya semakin memecah belah jiwa, hanya menimbulkan kebencian dan permusuhan. Wal'iyadzu billah. Qala wa anshadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi, fama tubsirul aynani wal qalbu alifun walal qalbu wal aynani muntabiqani. walakin huma ruhani ta'ridu dhilladhi faya'rifu hadha dhi fayaltaqiyani. Fama tubsirul ainan wal qalbu alifun. Apa yang dilihat oleh kedua mata dan kolbu itu mendekat, menyatu. Walal kolbu wal ainani muntabiqani. Dan bukan karena semata-mata kolbu dan dua mata yang bertemu atau menyatu. Walakin huma ruhani. Tetapi yang jadi masalah adalah dua ruh ini. Ini seperti hadis. Ta'arafa minha talaf wa tanakara minha ikhtalaf. Dua ruh. Ta'ridu dhi li dhi. Faya'rifu hadha dhi. Fayaltaqiyan. Kalau ruhnya ini ruh ahlil khair, ia akan bertemu mencari, menyatu dengan ruh ahlil khair yang lain. Ini ruhnya ahli syar, ia akan menyatu dan mencari ruh ahli syar yang lain. Qala Abu Hatim rahimahullah, inna min a'zami dalaili ala ma'ribati ma fihi al-mar min taqallubihi wa sukunihi wal i'tibar biman yuhadithuhu wa yawadduh. Maka dalil terkuat, termasuk dalil terbesar, kalau ingin tahu gerak-gerik seseorang, tindak tanduk seseorang, adalah kamu nilai dia dengan siapa dia, dia mencintai siapa, dia dicintai siapa. Kamu bisa nilai dari situ. Karena nyawanya ketemu satu dengan yang lain tadi. Nyawanya akan mencari, mendekat. Yuhadithu. Ini siapa yang dia enak ngobrol dengannya, akrab, hangat. Karena gak mungkin kalau ada kerenggangan bisa kamu dapati obrolan di antara keduanya hangat, ceria, akrab. Ya gak mungkin. Orang pinginnya, kalaupun harus terlibat omongan, seperlunya segera ingin pergi menjauh. Tapi yuhadithu, omongan yang enak, candaria, ini hanya orang yang dia cintai. Li'anal mar'a ala dini khalilih. Dan juga karena orang agamanya sesuai dengan temannya, siapa yang dia dekati, siapa yang dia akrabi. Wa tayrus sama ala ashkaliha taqa. Dan burung pun akan kumpul bersama sejenisnya. Wa ma ra'aitu syai'an adalla ala syai' wa la dukhan ala nar mithla sahibi ala sahib. Dan aku sendiri, kata Ibnu Hibban, tidak pernah melihat sesuatu yang lebih menunjukkan kepada suatu yang lain, bahkan asap dari api pun seperti teman dengan teman. Artinya begini, kalau kamu melihat asap kan otomatis kamu menyimpulkan pasti ada api di situ dekat. Ada asap pasti ada api, karena asap tidak akan keluar kecuali dari api. Artinya asap ini sudah sangat jelas menunjukkan adanya api di dekat situ. Itu sudah sangat jelas kan. Tapi teman, kata Ibnu Hibban, lebih jelas lagi dari itu. Kedekatan teman satu dengan yang lain lebih menunjukkan bahwa ini pasti dekat dengan itu, karena sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan yang ada pada hatinya, sesuai dengan ruhnya. Lebih menunjukkan gitu, bahwa kalau dia dekat berteman dengan ahlul khair, dengan ahlu sunnah, dengan ahlu ta'ah, itu lebih menunjukkan kalau dia memang ahlu ta'ah wa ahlul khair. Gitu. Kalau dia dekat berteman dengan ahlu syar, ahlul ma'ziyah, ahlul inhiraf, orang-orang yang menyimpang dari manhaj yang hak, ya dia berarti menyimpang, dia berarti syar, jelek, rusak. Itu lebih menunjukkan itu ketimbang asap kepada api. Padahal asap itu sangat jelas kan, gak mungkin sama sekali, mustahil ada asap tanpa ada api kan gitu. Tapi ini lebih dari itu, kata Ibnu Hibban. Teman menunjukkan teman itu lebih dari asap kepada api tadi. Karena sangat kuatnya. Ya tadi, kepada penjelasan yang telah lalu, pasti akan mencari nyawa ini, jiwa itu pasti mencari yang sesuai dengannya. Kemudian akan mendekat dan larut menyatu bersamanya. Qala wa ansyadanil abrosh. Dan Abrosh menyatakan juga dalam bait-bait, dan ini ma'ruf sering diucapkan ulama, yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Masing-masing orang dikiaskan dengan temannya ketika dia berjalan dengannya. Nah, ini kalau fulan jalan dengan fulan, dikiaskan. Kamu kenal fulan itu berarti temannya ya sama seperti dia. Dikiaskan. Gak mungkin dia gak seperti itu. Sementara dia jalan bareng kesana kemari, keluar masuk bersamanya. Akrab. Bisa canda, bisa ini. Wadul arri idah takka dasihati a'dahu. Dan orang yang punya penyakit, apalagi menular, kalau kumpul ihtikak dengan orang yang sehat akan menularinya. Dengan izin Allah tentunya, tapi itu bisa menular gitu. Kamu dekat dengan orang yang batuk, yang bersin atau ini, akhirnya kena. Kamu juga batuk, kamu juga pilek. Begitu pula teman, temanmu rusak, temanmu jelek, ia akan terpengaruh, menular kepadamu kejelekannya. Kerusakannya juga akan kepadamu. Walisyai'i ala syai' maqayisu wa asbahu. Dan segala sesuatu ada kiasnya, ada keserupaannya. Diserupakan ini dengan ini sama dengan itu, ini dikiaskan dengan yang itu. Selalu demikian segala sesuatu dalam hidup. Waliruhi ala ruhi dalilun hina yalqahu. Dan begitu pula nyawa orang, jiwa orang ketika ketemu, ketika menyatu dekat dengan siapa, ya berarti sama seperti itu. Qala haddathana Abu Khalifah, qala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi, qala amba'ana Sufyan an Abi Ishaq an Hubairah, qala i'tabirin nasa bi'akhdanihim. Kata Hubairah rahimahullah, nilai orang itu dari pertemanannya. Ini siapa temannya, hukumi dia seperti itu. Dan telah lalu dari Ibnu Mas'ud juga serupa dengan itu. Qala amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir, qala haddathana Muhammad ibn Musa al-Akhbari, qala haddathana Muhammad ibn Salih al-Adawi, qala haddathana al-Husain ibn Ja'far ibn Sulaiman al-Dhuba'i, qala sami'tu abi yaqul, sami'tu malikan yaqul, kata Imam Malik, annas ashkalun ka ajnasit tayr. Orang itu ya macam-macam, sama seperti jenis-jenis burung, macam-macam, banyak jenisnya. Sama orang pun begitu. Al-hammam ma'al-hammam, al-hammam ma'al-hammam. Maka kamu dapati merpati ya akan bersama merpati. Akrabnya, jinaknya bisa dekat, bisa makan bareng, bisa terbang satu tempat, satu kandang, ya bersama sesama merpati. Wal ghurab ma'al ghurab. Begitu pula burung gagak, ya kamu dapati selalu bersama burung gagak komplotannya. Wal bat ma'al bat. Begitu pula yang lainnya, angsa bersama angsa. Wa so'u ma'al so'wi. Sejenis burung kecil gitu. bersama yang sejenisnya. Wa kullu insan ma'a syaklih. Maka begitu pula kata Imam Malik, orang akan selalu bersama yang seperti dia. Ahlul khair hanya bisa nyatu dekat dengan ahlul khair. Ahlul syar ya hanya bersama ahlul syar. At-tayyibin hanya bersama tayyibin. Wal khabith hanya bersama yang khabith. Qala wa anshadani al-Muntasir ibn Bilal al-Ansari yazinul fata fi qaumihi wa yashinuhu wa fi ghairihim akhdanuhu wa madakhiluhu likulli mri'in syaklun minan nasi mithluhu wa kullu mri'in yahwi ila ma yushakiluhu. Seseorang fata, anak muda ini, seorang secara umum akan jadi baik atau jelek di kaumnya, dinilai orang, ya tergantung pertemanannya. Siapa sohib-sohibnya, siapa yang dekat dengan dia, madakhilu, siapa yang keluar masuk ke dia. Dan masing-masing orang akan gabung, mendekat, menyatu bersama yang serupa dengannya. Dan setiap orang akan mencari dan mendatangi yang sama dengan dirinya. Dan telah lalu ucapan semacam ini beberapa kali. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi in kunta hulta wa bistabdalta mutarrihan wuddan falam ta'ti makruhan wala bid'an faqullu tayrin ilal ashkali mawqi'uha wal far'u yajri ilal a'raqi muntazi'a. Kalau kamu menghindar dariku dan kamu buang itu kecintaan, ini pisah darinya, sementara tidak ada kejelekan yang dilakukan, tidak ada kebid'ahan yang dilakukan, ya ketahui saja bahwa burung itu hanya hinggap kepada yang sejenisnya. Dan cabang itu hanya akan tumbuh kembali kepada akar yang satu, walaupun bercabang-cabang. Kamu lihat pohon, ini batangnya, setelah itu nanti ke atas kan bercabang, yang cabang ke sana, ke sini, ke situ, cabangnya banyak. Tapi masing-masing cabang pasti akan kembali kepada akar yang satu. Kembalinya akarnya satu. Kalau itu mangga, ya akan keluar buah mangga, cabang yang ke kanan, yang ke kiri, yang ke atas, hanya akan mengeluarkan buah mangga. Gak akan kamu bisa harapkan itu keluar buah durian misalnya, sementara akarnya akar mangga. Satu akar ia akan membuahkan mangga semua. Berapapun cabangnya, ribuan cabang pun, ya mangga semua yang akan tumbuh. Itu pohon apa misalnya jeruk, ya jeruk yang keluar. Begitu yang lainnya, akarnya satu. Begitu pula orang, kalau akarnya baik, kembali kepada akar yang baik, walaupun dia banyak, ketemunya kembali kepada kebaikan yang satu ini. Yang satu dengan yang lain, fulan dengan alan, nyawanya kembali ke satu akar, kebaikan. Maka bertemu, buahnya pun sama. Artinya, begitu manusia, akhlak, sifat, tabiatnya bertemu kembali kepada yang sama. Qala Abu Hatim fal aqil yajtanib mumasyatal murib fi nafsih. Maka orang yang berakal akan menjauh dari berteman dengan orang yang meragukan pada dirinya. Siapa fulan ini? meragukan. Orang enggak nyaman untuk dekat dan berteman dengannya. Wa yufariku suhbatal muttaham fi dini. Orang berakal akan menjauh dari berteman orang yang tertuduh dalam agamanya. Artinya tertuduh, akidah dia dipertanyakan, tauhidnya, imannya, istiqomahnya, semua itu. Jadi orang ini tertuduh, meragukan, terlihat dari ucapan-ucapan dia, kok begini, orang ragu. Kalau karena yang kamu tahu, kalau dia di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang hak, gak akan seperti itu ucapannya, gak akan seperti itu perilaku dan tindak tanduknya, meragukan, tertuduh. Maka lebih baik dijauhi. Orang berakal gak akan mau mendekat dengan orang yang semacam itu. Li'anna man sahiba qauman urifa bihim. Kata Abu Hatim, karena orang yang berteman dengan suatu kaum, ya dikenal dengan kaum itu. Kamu berteman dengan fulan, orang-orang yang baik, ya kamu dikenal berarti orang baik. Kamu berteman dekat dengan orang jelek, ya kamu dikenal sebagai orang jelek, karena itu temanmu, itu pergaulanmu sehari-hari. Wa man asyara imra'an nusiba ilaih. Dan yang bermuasyarah, bergaul dengan seseorang yang akan dinisbatkan padanya pasti. Yang kamu gauli, yang kamu temani orang istiqomah, kamu dinisbatkan, ini orang istiqomah, masya Allah. Kok tahu? Lu temannya orang istiqomah, orang baik. Begitu sebaliknya. Warrajulu la yusahibu illa mithlahu aw syaklahu. Dan orang tidak akan berteman kecuali yang memang mirip sama dengannya. Fa idza lam yajidul mar'u buddan min suhbatin nas taharra suhbata man zanahu idza sahibahu. Maka orang kalau terpaksa harus berteman dekat, ya dia pilih, dia selektif mencari orang yang akan menghiasi dia ketika berteman dengannya. Karena akan dinisbatkan pada itu, dia akan dikenal dengan itu. Maka dia cari orang, jangan sampai merusak nama dia. Jangan sampai pertemanan itu akan mencoreng harga diri dia. Dia cari orang-orang yang kalaupun dia dikenal dan dinisbatkan, dinisbatkan dikenal kepada kebaikan, karena itu orang baik. Walam yashinhu idza urifa bihi wa in ra'a minhu hasanatan addaha. Sekarang beliau sebutkan beberapa kriterianya. In ra'a minhu hasana addaha. Beberapa bukti atau tanda itu teman baik, menghiasi kamu kalau berteman dengannya dan kamu akan dinisbatkan pada itu kebaikan. Salah satu tandanya kalau temanmu itu mendapati kebaikan, melihat kebaikan pada dirimu, dia hitung. Artinya dia hitung, dia akui, enggak dia lupakan, enggak dia apa ya, ada orang yang kamu berbuat baik pun enggak dianggap sama dia, seakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, padahal itu jasa kamu kepadanya, kebaikan kamu padanya. Ya betul kamu tidak menginginkan itu, tapi sekarang yang dibicarakan orang yang mendapat kebaikan darimu, orang yang pantas kamu dekati adalah yang mengakui kebaikan itu pada dirimu, ada dihitung. Ya Allah, fulan dia banyak kebaikannya, dia sering bantu aku, dia pernah begini, bahkan kalaupun hanya sekali. Makanya kata Syafi'i ma'ruf ucapan beliau, al-karim yahfad widada lahdhah. Orang mulia itu menjaga, yakni mengingat-ingat terus kecintaan, yakni kebaikan temannya walaupun hanya sejenak. Sekali. Tapi diingat-ingat terus itu sama dia. Enggak, aku enggak akan lupa fulan yang bantu aku. Fulan pernah memberiku ini, fulan pernah begini. Orang pantas untuk kamu temani seperti ini. Enggak akan lupa kebaikanmu. Diingat selalu. Wa in ra'a minhu sayyi'a sataraha. Tapi kalau yang dia lihat darimu kejelekan, dia tutup. Dia tutupi itu kejelekan. Dia lupakan. Seakan dia enggak pernah melihat itu darimu. Bukan malah dibongkar-bongkar, bukan malah diedel-edel, bukan malah disebarkan ke sana kemari, dijadikan bahan, digoreng, dibalik, ditaruh atas, taruh bawah, di oven lagi, digoreng lagi, dibakar lagi. Satu kesalahan, satu aib, diolah 1000 kali, diingat-ingat terus, kamu yang melakukan ini, kamu pernah berbuat begini, kamu pernah mengucapkan ini. Bukan itu teman yang layak untuk kamu temani. Bukan itu orang yang layak kamu dekati. Karena kalau kamu dekati, kamu akan dinisbatkan juga sama seperti itu berarti kamu. Sementara itu kejelekan. Wa in sakata anhu ibtada'ahu. Kalau kamu diam, dia memulai. Artinya mungkin kamu suatu saat karena sibuk atau karena apa, mungkin kamu salah paham, mungkin sempat, ya namanya manusia, mungkin ada tersinggung sedikit kamu sehingga kamu hanya mendiamkan dia. Dia juga enggak membalas diam, dia memulai. Artinya memulai kembali membangun hubungan dengan kamu. Kaif halak ya akhi, bekhair, sehat, mana aja. Lama gak ketemu, lama gak telpon misalnya. Ini, itu. Kalaupun kamunya diam. Dia yang memulai. Karena dia ingin tetap baik hubungannya dengan kamu. Teman yang layak ditemani. Wa in sa'alahu a'tah, atau kalau dia meminta ya dia beri. Kamu mungkin butuh sesuatu darinya, apalagi dalam keadaan hajat, memang kamu enggak ada ini itu, dia beri kalau dia ada. Dia enggak akan ngitung-ngitung untuk kamu. Wa ammal yaum fa ammal yaum fa aktsaru ahwalin nas takunu dhawahiruha bi khilafi bawatiniha wa ma ushabbihu ishratahum illa bima. Adapun hari ini, hari Ibnu Hibban, abad ke-4 atau ke-5 Hijriah, mayoritas orang dalam pergaulan, dalam pertemanan, yang tampak dari dia beda dengan yang dia sembunyikan. Kamu mengiranya sesuatu karena itu yang tampak bagimu, ternyata dia menyimpan dan merencanakan sesuatu lain yang enggak tampak bagimu. Kamunya polos, nganggap dia khair dan baik, ternyata di balik itu dia punya rencana, dia punya makar, dia punya hal-hal yang dia sembunyikan darimu. Itu kebanyakan orang di zaman Ibnu Hibban. Gimana kiranya kalau beliau hidup di zaman ini? Wa ma usyabbihu isyratahum, dan kalau boleh diserupakan mereka ini, seperti yang aku dapati riwayat, qala akhbarani Muhammad bin Ya'qub al-Baghlani qala haddathani Abdul Samad ibn al-Fadl qala haddathana Hasan ibn Suhail at-Tayyas an Abi Ubaidah qala takallama Usfur fi Bani Israel ma'afakh. Abu Ubaidah, ada seekor burung dulu di zamannya Bani Israel sempat bincang-bincang dengan jebakan. Ini jebakan yang dipasang untuk menangkap dia. Walhasil benar atau tidak, yang jelas di Bani Israel memang banyak ajaib, banyak hal-hal yang kadang menyalahi kebiasaan, dan itu banyak di kisah-kisah mereka. Sebagiannya disampaikan oleh Rasul SAW, kisah-kisah mereka. Nah, walhasil ini burung bicara sama jebakan, ini namanya jebakan kan, supaya tidak disadari oleh yang ingin dijebak, ya harus dikamuflase sedemikian rupa. Faqal al-usfur, maka ini burung mendekat kepada jebakan ini. Qala inhina'uka limadha? Dia melihat ini jebakan seperti orang bungkuk. Ini biasanya kan ditarik begini sehingga terkesan seperti sesuatu yang bungkuk gitu, padahal karena ditarik, diikat. Begitu ini nanti diinjak atau dia mungkin kasih makanan apa, kalau dia ambil ini akan lepas begini dan akan menjebak dia, ngikat dia begitu. Nah, dia tanya, kamu kok menunduk begini? Kenapa? Qala minal ibadah, ya ini ibadahku. Seperti orang ruku atau sujud. Qala dafnuka fit turab limadha? Lalu kenapa kamu harus tertanam di tanah seperti ini? Qala minat tawadhu, ya karena tawadhu. Nancep di tanah begitu, nempel dengan tanah. Qala fama hadha sya'ar? Lalu ini kok ada bulu-bulu segala, karena tadi di kamuflase ditutupi, kasih bulu-bulu gitu. Layaknya itu seperti burung juga gitu. Ini bulu-bulu buat apa? Qala hadha libasi, ya ini memang pakaianku seperti ini, tubuhku, zahirnya. Qala fama hadha ta'am, lalu ini makanan buat apa? Di dekat kamu ini ada makanan. Qala hadha a'datuhu li'abiri sabil, ini sengaja aku siapkan bagi yang lewat, mungkin lapar butuh makan, ya biar dia makan. Qala afata'dhanu li fi, kalau begitu diizinkan, kamu ngizinkan enggak aku boleh makan dari ini? Qala na'am, oh iya silahkan boleh. Qala fanaqaral usfur naqratan fa akhadha bi unuqihi, begitu burung ini mematok makanan itu, sekali patok langsung dia terjerat pada lehernya, tercekik dengan tali tadi, kejebak sudah. Nah, tadi begitu dipatok ininya lepas, talinya langsung ngikat dia. Faja'alal usfur yaqulu syagh syagh syagh. Ini karena kejerat, syagh ini mungkin suara dia, suara burung ketika kejirat lehernya. Wa qala wallahi la yaghurruni qari' ba'daka abada. Dia katakan, demi Allah jangan sampai ada lagi yang tertipu denganmu setelah ini. Asyahid, beliau inginkan dari ini seperti itu kondisi orang. Zahirnya masya Allah tabarokar rahman. Ini seperti jebakan ini, ada bulunya, tawadhu, ibadah, ahlil khair, itu yang dia tampakkan, makanan, padahal semua itu jebakan, semua itu perangkap yang sudah dia siapkan untuk merusak atau menghancurkan kamu. Liyadzubillah. Kamunya kadang polos, nganggep apa adanya, khoyir ini orang, begini begitu. Ada makar yang dia siapkan untukmu. Begitu kata Ibnu Hibban kondisi kebanyakan orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Abi Ali lil Uqaisyir, in kunta tabghil ilma aw nahwahu aw syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahib bis sahibi. Kalau kamu ingin tahu, ingin ilmu atau mengabari kamu sesuatu yang belum kamu ketahui, fa'tabirul ard bi asma'iha, kamu lihat itu bumi dengan nama-nama daerahnya. Allah Ta'ala alam yang dimaksud menilai atau menganggap bumi dengan namanya, apa khawatir itu termasuk bab tatoyur atau tasya'um. Kalau nama daerah tersebut jelek, nama yang begitu orang dengar menjadi ciut nyalinya karena yang didengar nama jelek dari nama daerah, atau kalau itu nama baik ya dia menjadi optimis dan berprasangka baik begitu. Kalau arahnya ke situ ya khawatir itu tasya'um, termasuk tatoyur yang dilarang dan dicela. Nah, tapi kalau itu babnya tafa'ul, maka ya labas. Tafa'ul, berharap kebaikan dari apa yang kamu dengar atau kamu ketahui dari sesuatu. Asyahid pada potongan yang terakhir, wa'tabiri sahibi bisahib, kamu nilai orang itu sesuai temannya. Qala wa ansha dari Muhammad ibn Ishaq ibn Habib al-Wasiti, ta'arafar arwahur rijal idhal taqaw, faminhum aduun yuttaqa wa khalilu, kadzaka umurun nasi wan nasu minhumu khafifun idza sahabtahu wa thaqilu. Arwah orang akan bertemu seperti tadi, akan menyatu dan mencari yang sesuai dengannya. Ada yang musuh dengannya maka dia menghindar menjauh, ada yang itu khalil, yang kekasih, cinta, maka akan dekat dengannya. Imam mendekat, imam menjauh. Orang seperti itu, sesuai arwahnya. Maka begitu pula manusia yang kamu temani, ada yang khafif, ada yang thaqil. Ada yang khafifuddam, ada yang thaqiluddam. Khafif, yang ringan. Artinya, enakan orangnya, gampangan dalam segala urusan, enggak ribet. Untuk berurusan dengan dia enggak panjang, enggak lama. Dia mudahkan, dia gampangkan. Dan orang tahu itu, orang menilai. Masya Allah fulan, khafif orangnya, enak, ringan. Gampang dan cepat dan dia mudahkan urusan orang. Tapi ada orang yang thaqil, thaqiluddam, berat. Kalau sudah urusan dengan dia panjang kali lebar, enggak ada ujung pangkalnya, kesana kemari ribetnya, naudzubillah, lama, muter kesana, muter kesini, harus ini, harus itu, dipersulit sama dia. Ini manusia begitu. Yang khafif ini yang pantas kamu temani, kamu pilih sesuai dengan orang yang berakal, yang thaqil, layak untuk kamu jauhi dan kamu hindari. Qala wa ansyadanil Muntasir Ibnu Bilal Al-Ansari, ij'al qarinaka man radhita fi'alahu wahdhar muqaranatal qarini sya'ini kamin qarinin sya'inin liqarinihi wa muhajjinin minhu likulli mahasini. Jadikan temanmu itu orang yang kamu ridhoi perbuatannya. Ini kamu sebelum berteman mencari orang, orang yang kamu lihat ini orang tindak tanduknya, gerak-geriknya, perbuatan, akhlaknya, sifatnya, tabiatnya, ya kamu senang, baik kamu lihat. Dan hati-hati, jauhi berteman dari orang yang kotor dan jelek, menodai kamu kalau kamu berteman dengan dia, karena kamu juga akan dinisbatkan seperti itu. Berapa banyak teman rusak karena yang dia temani, pengaruh dari teman jeleknya. Dan yang semula padamu ada mahasin, semula padamu ada kebaikan, tapi semua itu hancur, berantakan, rusak akibat kamu berteman dekat dengan orang jelek. Hilang semua akhirnya. Qala Abu Hatim, kata beliau, inna minan nas man idza ra'ahul mar yu'jabu bihi. Ada dari manusia ini, kalau dipandang, yang membuat kagum, masya Allah, ucapannya, perbuatannya, gitu. Ya, ini begitu kamu kenal, begitu kamu lihat, kamu kagum dengannya. Fa idzdada bihi ilman, izdada bihi ujba. Itu awal kamu ketemu atau awal kenal. Semakin lama kamu gaul, semakin lama kamu berteman dengan dia, semakin kamu kagum. Ada orang yang kayak gitu. Semakin kamu tahu, semakin dalam, semakin berteman lama, semakin kamu tahu, masya Allah, betul-betul masya Allah ini orang. Wa minhum man yubghidhuhu hina yarahu. Ada juga sebaliknya, awal kamu ketemu, awal jumpa, awal kontak dengan dia, kamu sudah enggak senang dengan dia, kamu benci sama dia, enggak ada kagumnya. Tsumma la yazdadu bihi ilman illa zdada bihi maqta. Dan semakin kamu kenal, semakin kamu dekat, semakin kamu tahu, tambah kamu benci sama dia. Tambah ketahuan bobroknya dan kerusakannya. Semakin lama bukan semakin kagum, tambah semakin benci. Karena semakin terlihat sifat dan wataknya, kejelekannya. Orang semakin benci dengan dia. Fattifaquhuma yakunu bittifaqir ruhaini qadiman. Maka kalau memang menyatu, ya memang dari awal nyawanya sudah menyatu tadi, satu akar. Ta'arofa fa'talaf. Waftiraquhuma yakunu biftiraqihima. Dan terpisahkan mereka juga karena dari awal arwahnya terpisahkan, akarnya enggak ketemu. Wa idza talafa tsumma iftaraqa firaqa hayah min ghairi bughdin hadith aw firaqu mamat fahunalikal maudul fadhi wal asaful waji. Dan Dan kalau sempat keduanya menyatu, sempat akrab, sempat dekat, sempat baik hubungan, kemudian terpisahkan bukan karena kematian, terpisahkan selama mereka masih hidup sudah pisah, sudah tercerai-beraikan, atau terpisahkan karena kematian, salah satunya mati, sementara tidak ada kebencian yang muncul di antara keduanya. Maka itu, yakni perpisahan dari orang yang kamu cintai, perpisahan dari orang yang dekat sama kamu, akrab, hangat kamu dengan dia, itu ibarat kematian yang sangat menyakitkan dan kesedihan yang sangat memukul. Wala yakunu mauqif atwala ghummatan wa adhara hasratan wa adwa maka'abatan wa ashadda ta'assufan wa akthara talahufan min mauqifil firaq bainal muta'akhiyain wa madzaqa dha'ikun ta'man amar min firaqil khillain wa insiramil qarinain. Dan tidak ada kesedihan, ini tidak ada kejadian yang sangat menyedihkan dan kesedihan berkepanjangan. Tidak ada penyesalan yang sangat mendalam. Tidak ada ka'abah. Ka'abah itu tekanan hati, tertekan dadanya. Orang jadi stres dan sumpek. Tekanan jiwa, tekanan mental, gak ada yang lebih berat. Tidak ada penyesalan yang sangat lebih keras, lebih dahsyat dari perpisahan di antara dua teman, dua akh yang bersaudara dahulunya. Dan itu lebih pahit dari makanan pahit yang dirasakan. Biasanya orang sakit merasakan pahit makanan yang masuk mulutnya, gak ada nafsunya. Tapi ini jauh lebih pahit dari itu, terpisahnya dua saudara, one siram korinain, dan terpisahnya dua sahabat yang semula satu, yang semula akrab, semula dekat, semula kalau orang awam di Arab sana sampai bilang fulan dengan fulan, itu diibaratkan ar-ruh bir-ruh, nyawanya pun satu, jasadnya dua, bagaikan nyawa satu dibelah jadi dua karena sangat dekatnya, sangat akrabnya, dikenal kesana kemari, keluar masuk ya bersama, tiba-tiba terpisahkan. Itu kesedihan yang sangat mendalam, kegelisahan yang sangat berkepanjangan, tekanan jiwa, tekanan mental yang sangat berat, sempit di dada yang sangat dahsyat, membuat orang sumpek dan stres begitu dahsyat. Nah, gak ada yang mengalahkan ini. Betul-betul orang dibuat sengsara, dibuat sedih, dibuat kecewa, dibuat nyesal. Seandainya saja itu tidak terjadi, lebih dahsyat lagi kalau bukan sekedar pertemanan, tapi ada hubungan nasab. Ini ada kekeluargaan. Tambah lebih menyakitkan lagi, lebih menyedihkan lagi. Mungkin orang sampai dibuatnya tidak bisa tidur, gak nyaman makan, dan seterusnya. Artinya, kalau kamu tahu ini kenyataannya, ini dampaknya, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah, jaga sikap dan perbuatanmu, jaga ucapan dan tutur katamu agar itu tidak menimpa dirimu. Sebelum ini terjadi, jangan sampai itu terjadi. Maka kamu harus sadar diri dan cerdas. Perbuatan ini, sikap semacam ini, ucapan macam ini akan merusak. Nanti ujung-ujungnya terpisahkan dan tercerai-berai. Ujung-ujungnya permusuhan, ujung-ujungnya dampaknya ini tadi semua yang tersebutkan. Maka dari awal waspadalah. Berhati-hatilah, pintar-pintarlah menjaga pertemanan. Pintar-pintarlah memelihara itu persaudaraan, kedekatan. Jangan sampai itu putus dan keruh hasilnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.